Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan menjanjikan mereka yang taat akan dia Allah syurga dengan rahmatnya, dan menjanjikan seksa orang yang menyalahi suruhnya Allah dengan seksa neraka, dengan neraka dan seksanya. Hanya itu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad arsalahu bibahiri ayatihi wa mu'jizatihi, dan rahmat dan salamnya atas penghulu kami Nabi Muhammad yang disuruhkan oleh Nabi dengan kenyataan tandanya, tanda Nabi dan mu'jizatnya, mu'jizat Nabi, wa ala alihi wa ashabihi wa ahzabihi, dan atas keluarganya dan sahabat Nabi dan tentera-tenteranya. Wa ba'du, fa hadhihi risalatun saghiratun saghiratul hajmi kasiratul fawaid wa 'azimatul manafi wa kifayatun li 'awamil muslimin fi ma'rifati ma aujaba 'alaihim min furudil 'ain. Dan adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu risalah yang kecil. Susunannya risalah, banyak faedahnya dan besar manfaatnya, yakni guna. Dan lagi memadai bagi orang yang awam muslimi pada menyatakan barang yang wajib atas mereka itu belajar yang fardu ain. Jadi kita masih lagi dalam mukaddimah kita. Biasalah mukaddimah ini ada bismillah, ada alhamdulillah, dan ada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa pun elok dimulakan dengan bismillah, dengan alhamdulillah, yakni puji Allah dan selawat. Barulah pekerjaan itu menjadi berkat. Jadi kitab yang kita belajar ni nama Sulam Mubtadi. Kitab dia kata risalah yang kecil. Cek je. Ha, 2 riyal je set. Nah. Tetapi faedahnya sangat besar. Faedah ni maknanya kebaikan. Ha. Dan ni faedah maknanya riba. Nampak? Ha, kita pergi di bank, faedah 5%. Jadi benda haram lah pula. Padahal faedah ni benda yang baik. Nah, ha. Lepas tu bubuh bunga lah. Kenapa bubuh faedah itu? Kerana faedah ni benda yang memberi kebaikan. Apa faedahnya awak buat benda ni? Apa baiknya? Apa kelebihan? Tapi faedah jadi benda yang tidak baik. Ya? Ha. Orang putih tulis interest. Melayu tulis faedah. Patut di bank tu dia tulis bunga lah. Nah, kita masuk di bank, depan-depan bank dia tulis pinjaman peribadi, bunga atau riba 8%. Tapi kalau tulis riba tak sedap dengar. Orang nak buat pinjaman pun tak pun sedap lah. Eh, riba 8%. Nampak? Terang-terang dah nampak benda dosa. Jadi, we nampak lembut sikit, bubuh, faedah. Nampak? Ha, lepas tu yang lebih. Faedah maknanya benda yang baik. Manfaat, bahasa Arab, Melayu, kegunaan. Atau benda yang berguna. Jadi, inilah kitab dia kata yang memada bagi orang awam Islam sekadar ilmu fardu ain. Bukan maknanya kalau nak mengaji fardu ain kena mengaji kitab ni padang lah, bukan. Maksudnya kitab ini dan kitab-kitab kecil yang seumpama ini. Kau pandahlah kitab mana pun. Nah, makna isi itu lebih kurang lah. Itulah perkara-perkara yang mudah tetapi perkara yang mesti diketahui oleh umat Islam yang telah akil balik. Kerana belajar ilmu agama yang disebut dalam hadis yang kita selalu dengar, talabul ilmi itu, iaitu menuntut ilmu yang fardu ain. Faktu yang faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib atas semua orang Islam, laki-laki, perempuan. Sebab tu kalau ada orang mari mengajar di masjid Kijing ni, mana-mana orang duduk sekitar mungkin Kijing ni yang belum lagi lepas fardu ain, dia tak mari, tidak ada uzur syar'i, berdosa. Dia duduk di rumah makan dengan bini dia, berdosa. Dia duduk di rumah dia, duduk tengok orang berita, berdosa. Jadi fasik dia. Bukan mesti mari hak malam kita mengajar, tak lah siapa-siapa pun. Sebab hadir ilmu fardu ain itu wajib. Nah, sebab belajar ilmu tu wajib, maka hadir menjadi wajib. Nak hadir malam ni di Masjid Kijing tak boleh, melainkan kena isi minyak motor tu, pasal duduk depan ni kurang marah. Minyak motor mahfuz tadi tu. Jadi isi minyak motor menjadi wajib pula. Isi minyak tu wajib, tapi fikih tu ada atas rabung, buat naik itikuh kemarin nangia. Maka kabak atas rabung tu menjadi wajib. Nak kabak boleh, tangga pula kena ambil tanah. Ambil tangga tanah buat naik, wajib pula. Ma yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Itu keadaan dia. Perkara yang jadi sempurnalah perkara yang wajib. Maknanya kalau tak ada dia tak jadi sempurna, maka perkara itu jadi wajib pula dah. Sebab itulah akhir zaman ini kata ulama-ulama, kebanyakan manusia itu fasik. Walaupun ke Mekah, walaupun semayang lima waktu, kerana mereka tiada hadir ke kuliah-kuliah agama. Pergi makan-makan gaji jabat lah. Pagi pukul 8 pasca, pukul 4 balik. Pagi pukul 9 pasca, pukul 5 balik. Tu saja dalam kehidupan dia. Maka tak ada beza lah dengan orang-orang yang bukan Islam. Tak ada beza sikit. Sedangkan Tuhan kata beza jauh sangat. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Adakah sama orang beriman dengan orang kafir? Adakah sama orang beriman dengan orang fasik? Tak samalah. La yastawun. Nampak? Tak sama. Orang beriman ni dia cari makan pagi. Tubik pagi kafir, tubik tak. Nampak? Orang beriman tengah hari makan. Orang kafir, makan tak. Petang orang beriman balik ke rumah anak-anak, rumah isteri. Orang kafir, balik tak. Lepas tu petang orang kafir riadah. Orang beriman riadah tak. Hak ni main badminton, hak ni main bowling, hak ni mengait. Nah. Tapi malam orang beriman, dia pergi ke majlis-majlis agama. Nampak? Hadir ke surau masjid. Orang kafir, situ baru beza. Tak mari. Nah. Siapa yang belajar ilmu dunia walau tinggi langit sekalipun, tapi dia tak belajar ilmu agama ni, masuk neraka. Nampak? Mana-mana lah. Tak kira siapa-siapa pun. Masuk neraka. Nampak? Dasar kata hak dunia, hak akhirat, hak dunia. Tak ada lagi jabatan kerajaan atau swasta yang ambil orang kerja, dia tidak khusus. Dia tak beri ilmu. Dia suruh buat kerja. Memang penuh jahanam syarikat tu. Memang pejabat tu lingkup. Sebab apa? Orang masuk, panggil orang masuk kerja, semua tak ada ilmu. Kau pandang nak buat guana-guana pun, dah aku jadi benda. Mu gawat takbir. Dah aku. Mu jadi khani dah. Jadi khani. Dah buat dia? Bambang dah. Ha? Nah, memang penuh jahanam. Tak ada lagi pengarah yang ambil pekerja seperti itu. Mesti diberi tahap-tahap ilmu. Nah, kepada jawatan-jawatan tertentu supaya jadi molek pekerjaan jabatan tersebut atau syarikat. Kalau ada pengarah yang ambil pekerja ikut say sekali, tak ada ilmu pun tak apa, baharambang pun tak apa, kerana dia jabat tu hak dia punya. Kalau ada, tapi tak ada. Kalau ada sahih, pengarah tu berhampir kuda. Faham? Ha. Maka dalam pekerjaan kita dengan Allah Ta'ala ni, sekarang ni kita menjawab jawatan kaki tangan kerajaan Allah. Tu dah kita dah akan gaji kerajaan, bukan kaki tangan kerajaan. Dah kita ke laut. Nah, bukan kerja jabat air, bukan kerja jabat api, bukan kerja jabat perangkaan. Jabat tanian apa semua, tu kerajaan langit, kerajaan dunia. Semua kita bekerja dengan kerajaan Allah. Kaki tangan kerajaan Allah. Mu ke laut ke, mu candak ke. Tak kira siapa-siapa. Siapa bila pecing? Mati kerah baru pecing. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendaklah kamu menjadi pekerja-pekerja dengan kerajaan Allah sampai kamu mati. Dan jabat kerajaan 55. Khamsun wa khamsuna 55 pecing. Nampak? Kaki tangan kerajaan Allah, siapa mati? Mati baru pecing. Tak mati lagi, kena kerja. Gaji akhirat. Nampak? Ini mari duduk mari ngaji lah. Dia tengok waktu berita, jadi pasir. Bukan jadi pasir pasal tengok waktu berita. Jadi pasir kerana tak hadir orang ngajak ilmu fardu'ain. Pasir ni benda apa? Kata giling ke benda apa? Pasir ni ulama kata, Al-Khariju min ta'atillah. Orang yang bila Allah perintah, Nabi perintah suruh buat, dia tu tak buat. Nabi kata, pergi belajar ilmu agama, pergi belajar ilmu agama. Biarlah mufijilah panjang sehari pun cari makan darah. Tapi cari agama satu jam sudah. Tak mari juga. Dah molek kat ni. Dah menteri, tak kira menteri raja pun. Jadi fasik. Dah raja kena mari, ini masjid kerja. Dah. Belajar agama wajib. Belajar di masjid tak wajib. Belajar agama wajib. Di mana-mana kau anda. Dari tarah raja, belajar di istana. Dah belajar, fasik. Dari menteri, belajar di jabat dia, di istana dia. Dari bapak menteri. Kalau mari sini, jadi hok pula kita dengan trafik dengan apa. Nah, tapi belajar wajib. Ha, pandai-pandai. Dah belajar? Dah belajar salah lah kita buat. Nah, dah belajar salah lalu. Boleh kita orang tak ajar kerja, nak kerja kerja. Dah minta kerja sekarang. Tengok orang nak sedap dengan tukang. Nah, jumpa kepala tukang. Kalau dia kata boleh kan? Memang nak bakal kan? Dah ajar kerja lagi. Dia ajar kerja. Tengok orang kerja sok mok tau. Nah, tak rajin dah. Mana tak ke? Kalau semingguan ni kita seminggu tak benar. Nah, maka kepala tukang pun kata dah kalau begitu gini ya. Mau ambil kayu panjang, main kayu panjang. Nampak? Pelata seminggu. Dah dua hari aku duduk, kau rutuh habis rumah. Sebab apa? Pasal kepala tukang sewil. Yang kawan tu bodoh seminggu pun tak benar. Yang main kayu panjang apa? Yang suruh dia plasta dinding apa? Nah, mana ada tak tukang, pada tukang suruh dia buat kerja gitu? Tak ada lah. Habis kuat suruh layang-layang je lah. Suruh buhai-buhai. Suruh lepas batu bepang lah. Buat sambut batu bepang. Gitu lah. Pasal apa? Pasal tak ada ilmu. Sebab pada tukang tu tahu dah kalau we dia buat kerja, punah jahanam. Maka semua perkara dalam dunia, tak ada ilmu, punah jahanam. Apatah lagi perkara akhirat. Nah, macam ni. Kalau tahu bak akidah, punah jana akidah. Dah punah jana akidah, bila tanya dalam kubur pergi, wama i'tiqa duka. Habis cerita. Dia nak jawab apa ni lah kita botol tau. Nah. Wasammaituha sullamal mubtadi. Sullamul mubtadi fi ma'rifati tariqatil muhtadi. Dan ku namai akan dia akan risalah kecil ni sulam mubtadi. Sulam. Sulam ni tangga lah. Daripada pihak bawah nak naik ke atas. Dipanggil sulam. Arab panggil. Nah, sama ada tu tangga elektrik ke tangga naik sendiri. Sulam belaka. Pada menyatakan jalan orang yang dapat pertunjuk. Sebab kita nak pertunjuk. Dan ni kita duduk dalam pertunjuk dah. Kita Islam. Orang kafir tak ada pertunjuk lah. Kita orang Islam pertunjuk dah kan? Betul dah. Tapi kita nak pertunjukkan ni. Dia hidayah sama-sama. Allah tunjuk dah kita pada Islam. Nah, tapi kita nak Allah tunjuk lagi. Nah, yang mengindahkan Islam yang ada pada diri kita. Nah, sebab tu kita wajib kena minta petunjuk tiap-tiap hari. Siapa yang tidak minta petunjuk tiap-tiap hari, maka dia berdosa. Siapa yang tidak minta petunjuk di dalam semayang, dia berdosa juga. Kok mana pula dosa tu? Ihdinas siratal mustaqim. Ayat Fatihah kata. Nah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu, ihdinas siratal mustaqim. Acik kita tinggal ihdinas sahabat semayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari dua ni pun waktu imam pula. Pasal apa? Tak baca ihdinas. Ihdinas makna benda. Wahai Tuhan kami, kami ni Islam dah. Nah, tolong kau tunjuk we jadi camai Islam kami. Hak macam para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Makna kita duduk dalam lapu nak ceroh lagi. Islam ni dia lapu. Nah, batu orang yang ada agama Islam tapi dia tidak beramal, tak semayang, tak puasa, tak zakat tapi dia Islam dah. Maka dia telah ada sebutir lampu di dalam hatinya. Tapi hak nyala kek ya. Orang kafir tak ada lapu tu gelak kuku. Maka kalau rumah kita ada suplai macam tu, nah, kita nak dua temetu lebih baik. Betul tak? Ha, sebab tu kita nak hidayah apa? Nak tambah lapu. Nah, rumah kita ada suti. Siapa sini? Rumah dia ada suti, metu. 5 wak. 5 wak. Nyala baik pada tak ada, lapu. Tapi kalau 5 wak, faham? Susah tak? Susah. Tapi baik pada tak ada lapu, baik pada orang kapir. Faham? Tapi 5 wak faham lah. Atas suti rumah tu, nak orang, nak nak nak duduk suti 5 wak. Nak suluh nak buat ekor tak rapau. Dah? Ha. Nak buat soal kata nak baca zuat kabar, buat contoh. Faham? Jadi kalau tiba-tiba orang mari masuk lapu. Ah, orang pun tahu, wakil rakyat tahu kita ni susah ada suti je lapu rumah meter 5 wak pula. Dia pun mari batuang. Siap ngeje keke mari leka. Oh, dia mari. Jauh jalan mana ni? Orang kini nak kenal. Nah, jadi orang pun mari letak lapu panjang di ruang. Tamu 2T, ibu tangga luar suti, dalam dapur suti, luar dapur kat gua ayam suti, dalam bilik suti seorang anak-anak. Suka tak? Suka. Pasal? Cerah, kohor cerah, kohor suka, kohor cerah, kohor suka. Maka cerah agama lebih-lebih lagi mustahak. Nah, lepas tu kita duduk dalam hidayah dah. Ada agama, ada Islam dah. Tapi kita nak lapu yang terang menyuluh kita lagi. Biar Islam kita lebih baik. Dengan hidayah lah maknanya kita upgrade Islam kita sendiri. Ada dah rumah tapi kecil. Baik besar. Pada hak bilik, baik 2 bilik. 3 bilik, baik pada 2 bilik. Dapur besar, baik pada dapur kecil. Dapur kecil, baik pada tak ada dapur. Jadi kalau dalam dunia kita upgrade, kenapa dah upgrade agama kita? Nampak? Ha, kita kau majukan dia. Nah? Ni sama bodoh ke dulu. Dulu kita 20 tahun dulu, kita mula-mula masuk kerja jabat kerajaan. Masa mula-mula kita kerja 15 tahun hari itu, kita tak reti nak terjemah Rabbi firli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'ani tau. Dah hari ni reti tak reti. 20 tahun dah kerja. Tuhan beri rezeki. Sama juga. Sama dengan dulu. Tak reti juga. Ha, situ kita tidak upgrade agama. Ada tak orang dunia dia sama? Tak ada. Nah, kemajuan kebanyakan Tuhan beri maju. 20 tahun dulu maka orang dekat. Kapai. 20 tahun dulu. Faham? Ha. Startai kantong eh. Kalau tidak, tak jetak. Pelik bola raga jatuh sama pelik. Nah. Ha. Entah renyok gitu. Gimana minum air tak? Tokak. Makan sandal gitu. Bila raga. Tak ada tokak. Nah. Masuk kerja jabat kerajaan. Masuk orang ni kerja. Orang ni bagian kerja ikut tukang. Orang ni bagian ni. Oh, tukar. Motor baru EX5. 5 tahun pakai EX5 kancil. Betul tak? 10 tahun dah protong wira. Lening protong wajah. Ha. Ha. Maknanya kau baik dok dunia. Kau baik kan tak? Itu tak salah tu. Comel tu. Dia panggil murah rezeki. Murah rezeki ni bukan daripada Honda Cup ke Lamborghini kan? Maknanya lebih baik. Lebih baik. Maknanya murah rezeki ni. Dulu rumah mula-mula duduk kek. Tak ada barang benda. Ni banyak dah barang. Nah. Dah beli nama awak balik. Hak tahu. Jarang tahu. Oh. Daripada rumah. Biung lepas kau cakap. Jarang. Hak banyak kau. Awak masuk. Awak masuk. Awak masuk. Mana kau molek. Kau molek. Kau molek. Tapi agama macam dulu. 20 tahun dulu kita tak boleh terjemah Rabiul Fili. Malah ni tak boleh terjemah juga. Ha, dah. Di situ bodoh kita. Nampak? Ke gua ni? Nah. Ha, situ lemah kita. Patut kita comel dunia, comel agama sikit. Biar today must be better than yesterday. Understand? Ha. Aku budak pandai-pandai juga. Neh, tak ngaji tinggi tu ngaji Amerika je. Neh. Ha. Mana sebab itulah dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ha, tu. Dalam dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Benda hasanah dunia. Hasanah dunia mana kenderaan tak pinjam orang. Walaupun kereta cek kaki pun tak pinjam orang. Walaupun motosikal pun baik dia jalan kaki. Itu hasanah. Rumah tak berhutang bagi dah. Ataupun maknanya tak menyusahkan orang. Nupang orang. Walaupun hutang bayar. Boleh duduk sendiri. Rumah sendiri dah. Walaupun kecek tak cak rumah pun. Dapur bakal tokak dengan batang petik. Tapi rumah sendiri tak nupang macam orang lain. Tak ada berumah. Nah. Itu panggil hasanah. Nah. Anak-anak anaknya tak minta piti dengan orang. Kita buat balik sama makanan. Tu dunia hasanah. Ada anak, ada isteri, ada kenderaan. Sehat tubuh badan, rumah ada laku, bilik air pula ada. hasanah tu. Tapi akhirat kita tak hasanah. Nampak? Kuruh sangat. Banyak benda yang kita tak tahu ke benda. Nah, ha, jadi hak dunia tak usah bimbang dah. InsyaAllah dia kalau maju sama kehidupan di dunia. Nah, dengan bertambah anak akan bertambah lagi rezeki. Apatah lagi kalau bertambah bini, maka bertambah lagi rezeki. Maka hak akhirat ni kita dia tak tambah. Mereka kita kena usaha sungguh. Nah, ha, ya maknanya jangan sama kita jahil seperti 20 tahun dulu. Jangan kita jahil seperti dulu. Lini biar kita lebih cerdik daripada dulu. Ha. Caranya, hadirkan diri pada majlis-majlis ulama. Lebih banyak mudah benda tahu. Dan benda yang kita tahu lebih mudahlah kehidupan kita. Wa arjul kari, wa arju. Wa arjul karima. Nafi'an li awamil muslimin wa khalisan li wajhihi wa zakhiratan li yama la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan aku harapkan akan Allah Tuhan yang amat murah. Tapi situ wa abdul karima dia hazah mausuf dia tinggal sifat memberi manfaat bagi segala kebanyakan orang awam muslimin. Jadi doa daripada pengarang, mudah-mudahan kitab ni dia kata berilah manfaat pada orang ramai. Memang dia ni ramai dah ni. Dah. Ramai ni kalau tiga orang tu kira ramai dah. Arab ni ramai ni tiga orang. Nampak kalau orang ngaji nahwu kau isim jamak mana tiga orang dia kata. Kalau dua dia panggil isim musanna. Kalau seorang mufrad. Nah, kalau jamak mana ramai? Ramai ni ramai ni. Tiga orang ke atas. Ngomong ramai. Nak. Ha. Mu ada berapa orang anak? Tiga. Ramai. Mu ada berapa orang anak? Dua. Tak ramai. Nampak? Sebab Arab, tiga baru ni start ramai. Ada kata. Mu bini orang? Dua. Tak ramai. Dia gitu. Tiga bini ramai panggil. Dua kalau panggil bini ramai. Kalau panggil bini dua. Ha, tiga panggil bini. Sebab tiga tu mula perkataan makna ramai. Jadi kalau tiga orang ngaji kitab dia ni yang boleh manfaat dah. Mudah-mudahan dia tu. Dah kalau ramai gini ni 100 lebih je 200 orang dia tu. Dah. Ha, dia ramai. Jadi Allah mustajab doa dia. Nampak? Ha, doa pengarang. Tapi baguslah orang lik marang tanya muda pun ramai. Nah, jadi macam ke orang Kuantan kok. Orang Kuantan gini. Neh, kuliah maghrib penuh gini orang. Nah, dulu kita dengar cerita Kuantan berat nanang. Lini dak nanang dak 5-5. Ada lah kurang sikit. Dak pasal ramai gini ya. Masjid negeri ke, masjid cenderawasih ke, masjid berserah ke, masjid baluk ke ramai gini. Nah, maknanya bila ramai orang datang ke masjid. Nah, ha, maka tertahanlah bala daripada langit. Ha, dia nak kabosa. Nampak? Sebab kita keliling kita ni orang buat maksiat. Kita pun buat maksiat kot. Tapi malam ni dia amat dengar dulu. Tak? Jadi orang luar ni buat maksiat. Ada ada semayang saudara kita. Ada yang duduk kepik bawah pokok ru dengan awet dia. Ada yang ada tengah duduk judi. Duduk main daun teruk ni dalam rok. Dalam pocang. Deh. Jadi banyak orang buat maksiat. Jadi kalau tak ada majlis-majlis gini, takut Tuhan tu azab selalu. Ha, jadi kita ada majlis lagu ni, tertahan lagi, turun bala daripada langit. Nampak? Itu ha, faedah dia. Di samping kafarah dosa kita. Kita buat dosa banyak dulu kan. Jadi dengan hadir majlis seperti ini, berkatnya, bukan-bukan kita bukan ngajar, kita tak ada berkat, kita berkarat. Berkat diri masing-masing. Faham? Ha, jadi mengkafarahkan dosa masing-masing di masa lalu. Nah, kalau rasa dosa zaman dulu banyak, mari acak sikit. Nah, ha. Dan masjid negeri kan. Kita ada masjid negeri. Tahu tak masjid negeri dia? Masjid apa? Masjid Putih. Nampak? Masjid Putih. Nah, ha, Masjid Putih, Masjid Zainal Sultan Zainal Abidin. Yang ketiga, bukan nombor dua. Syekh, tahu tak Sultan Zainal Abidin ketiga? Tak tahu. Macam mana cikgu pun tak tahu. Nampak tak? Ha. Sultan Zainal Abidin, dia ni Sultan yang terakhir sebelum maknanya datangnya penjajah Inggeris maknanya membonekakan kerajaan Terengganu. Jadi boneka sebelum masa British. Tapi masa Sultan Zainal Abidin ni nampak tak boleh. Sebab apa? Sebab penasihat dia almarhum Tokku Paluh. Nampak? Bila Tokku Paluh ulama besar Terengganu tersohor wafat, ganti anak murid dia almarhum Haji Abdurrahman Limbong. Inggeris nampak Haji Abdurrahman Limbong ni banyaknya duduk menyebelahi rakyat. Nampak? Anti penjajah, anti Inggeris. Maka dibuang negeri. Nampak? Ha, buang negeri, habislah zaman pemerintahan raja-raja yang mengikut peraturan Islam di negeri Terengganu. Itu cerita dia. Maka ni Masjid Sultan Zainal Abidin yang ketiga, bukan kedua lain dulu. Sebelum Sultan Zainal Abidin yang ketiga, Sultan Umar. Cerita sejarah tak apa tak? Eh? Ha, kalau kau tahu. Eh? Jadi dia panggil Masjid Kutip, Masjid Negeri. Jadi nak ceritanya, kalau cerita tengok keliling kita orang. 200 orang rasa lebih. Mana ni? Masjid Negeri ni masjid yang terhebat, terbesar lah dalam negeri Terengganu. Kuliah maghribnya 15 orang. 12 orang, 9 orang dan penuh 3 orang. Nampak? Ah, dah. Mana jauh baik-baik masjid kecil. Ha. Ke gua ni? Surau. Ah, dah. Mana berkat? Bila ramai gini hak tukang awak masjid, boleh baik dah hak? Boleh ha? Hak ni bagi awak tiang ni, bagi pasal kipah ni, bagi abu lapu ni. Lawa pula meja mana ni. Macam meja Wak Isang dah. Nah, ha. Mana boleh pahala belakang? Yang ni tukang seming, yang ni tukang derma, hak mati-mati dah, wakah sana apa semua. Harap lah boleh. Datang seorang tu maknanya banyak dah pahala kalau mari sikit ni. Nah, dah kalau 200 orang mana ni? Ha, tu kata. Ta'awanu alam birri wa taqwa. Jadi nak khabar mustaq mana ni isytiharkan Masjid Kijing, Masjid Negeri. Ha. Dah ni ada orang. Teh, ha dia gitu. Dan aku harap bahawa dapat ikhlas bagi wajahnya semata-mata dan pertaruhan bagi diriku pada hari yang tiada memberi manfaat harta dan anak buah. Melainkan orang yang datangkan Allah dengan hati yang sejahtera. Jadi dia ni berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dia tulis kitab ni. Tidak masuk lagi cerita kitab ni. Baru mukaddimah. Nah, ha. Mudah-mudahan dia kata ikhlas. Nampak? Ikhlas ni bahasa Arab. Bahasa Melayu makna lepas. Apa makna lepas? Lepas daripada tujuan dunia. Dan kalau tujuan akhirat, ikhlas lagi. Ha, orang duk balok. Kalau kita buat ibadat kebajikan, niat nak dapat pahala. Ikhlas kedok. Riak kedok. Ha, dengar molek. Kita niat nak syurga. Kita niat nak dapat mahligai dalam syurga. Dok mana kuat nak semayang tahajud ni? Nak bidadari. Faham? Ha, dok mana kuat nak sedekah ni? Kuat derma ni? Kuat perjuangan ni? Nak syurga. Hani kata dak ikhlas. Hani kata ikhlas dak. Nampak? Ha, lepas tu sudah habalah pasal sama-sama jahil. Maka sudah. Dah jahil belaka. Nah, ha, kita tengok jawapan orang alim. Siapa jawab? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia jawab dalam banyak kitab. Di antaranya kitab Syarah Arba'in. Syarah bagi matang dia sendiri. Hadis 40. Nampak? Nah? Jawabnya, sesiapa yang berbuat ibadat, berbuat kebajikan, niat nak dapat apa yang dijanjikan oleh Allah, maka sudah dikira ikhlas. Yang tidak ikhlas atau riak ini, dia beribadat, niat nak dapat apa yang dijanjikan oleh makhluk. Jadi apa yang Tuhan janji? Nah, pahala tak? Kalau buat gini boleh pahala. Maka siapa yang semayang nak boleh pahala, dia ikhlas. Sebab pahala ni bukan hak manusia janji. Allah janji. Barang yang di sisi dia. Nampak? Siapa yang bersemayang, berpuasa, berhaji, berzakat kerana nak syurga, maka dia ikhlas, kata Imam Nawawi. Syurga ni yang siapa janji? Allah janji. Ha, maka hak Allah janji, dikira ikhlas. Barang kekal dia panggil. Nampak? Hak ada dengan kita, hak kita janji. Benda kita janji, kesenangan dunia. Piti, pakat. Ha, tu manusia janji. Okey, kita semayang kerana nak piti. Piti ni hak Tuhan janji, manusia janji. Riak namanya. Nampak lagi? Neh? Nak boleh rumah, nak boleh tanah. Maka juang juga, berjuang juga. Nampak? Ha, nak ni, nak ni, nak ni hak barang dunia. Maka jadilah tidak ikhlas. Neh? Ha, jadi kalau hak Tuhan janji, tetap nama ikhlas. Seperti pahala, seperti takut neraka, seperti nak masuk surga, nak minum dalam surga, nak boleh bini ramah dalam surga, niat nak bidadari, rakit juga, nak bidadari. Tak apa. Ha, ni ulama kata. Cuma yang paling tinggi sekali martabat ikhlas, lillah kerana Allah semata-mata. Ha, faham ya? Neh? Ha. Dan tu dalam tasawuf, tasawuf dia kata lari pada kerana Allah, tak boleh. Waktu lain, istilah tasawuf, jangan campur dengan syariat. Jadi bolak mu'habib. Neh? Hak ni hak orang amal. Maka kita ajar dengan syariat. Niat nak pahala, niat nak surga, niat nak bidadari, niat nak senang dalam surga, niat tak boleh masuk dengan ke, dipanggil ikhlas. Walaupun ikhlas itu martabat rendah. Tak apa dah asal ikhlas. Nampak? Ha, yang tak ikhlas ni niat nak harta yang manusia janji. Barang yang tidak dekat. Nampak? Ma'indakum yang padu wa ma'indallahi baqah. Apa yang ada di sisi kamu akan rosak. Apa yang ada di sisi Allah, waktu hak kekal. Maka siapa yang beribadat kerana nak dapatkan barang kekal, dia tetap dikira ikhlas. Walaupun martabat hak paling tinggi bukan kerana syurga, bukan kerana pahala, bukan kerana bidadari, kerana Allah semata-mata. Tapi tak apa dahlah kita cak ayah kamu ni. Neh, tak boleh nak pergi martabat tinggi, martabat rendah tak apa dah. Jangan murtabak dah. Nampaknya cicah dorang berlemah habis muka-muka gitu. Tak. Ha. Ni tak kerana piti. Nak. Ha. 15 hari bulan tak gok. Bang tu ilang. Slow bang. Bang bang. Bang. Sayang. Kata bang tu bila tak gok orang. 17 hari bulan bawa. Piti tak masuk lagi. Jabat orang pun tak lepas lagi cek. Masuk 24. Hai Azana. Tengok cokeng ambler. Ha, batuk pun. Kuat ngak bang. No, masuk biti dah. Bahan datang ni. Mebeng je cok. Nah, ha, jangan kita. Tapi bukan terbilang sini. Cerita terbilang Afrika Tengah. Itu nak berlaku. Ha, tu barulah. Masuk biti barulah semangat. Jadi hak tu memang riak. Nah. Ha. Darok mepek. Duk nyandor di keret. Nah, dua tiga orang. Maidang pun jalan gitulah. Macam nak aku buah jalan. Nak set-set mayak-mayak. Tak agak. Kan ni tak agak kan? Ada orang mati. Jadi tak agak main. Nak hok? Ha. Berak orang kata ada pat-pat hari ni. Ho, saga lalu. Makan lima. Kebuk, kebuk, kebuk, kebuk makan lima. Nak semangat lalu kan? Dapat tepat nampak dah dalam hati. Tepat lima ya. Pat-tepat 20. Tak saga lalu lah. Si minyak 5 ria, makan 5 ria, taruh 5 ria, pelipik 5 ria. Faham? Ha. Jadi segar selalu. Tak mau. Dah kita sembahyang orang mati, piti tak piti, segar sok mau. Nah, kalau tak rok, tak rok sok mau. Orang beri, boleh ambil. Jangan ni ya, nak piti. Nah. Dah kalau kita tengok, tak nampak dalam perut bedah dia, tak nampak dalam hati dia, jangan seka buruk. Seka buruk, kita bertanggungjawab di akhirat nanti. Jangan, ni set piti, ni mari nak piti. Jangan kata gitu. Tak pun kata dia. Dia tu ambil iti. Ambil iti, tu guru jawab dah. Boleh ambil. Kalau dia tanya dah itu, oh sila. Boleh ambil. Ha? Ya, gaduh kita. Dah, dah tak mau ambil. Ha, kalau kita tak mau ambil, tak ada masalah. Bukan buat perjanjian. Neh? Ha. Jangan kata kau kan. Mana nampak dalam perut dia? Nah. Ha, cuma kita jaga-jaga. Neh? Ha. Melainkan dia tulis di bank je. Set-set semayang mayat nak iti. Memang ha, tu lain. Ha, ha tu tulis benda di bank. Ha, tu jarang kau tulis gitu tau. Ha. Dr. Imam lah. Ha? Nak tiga lah siapa. Dah orang biasa saja lima. Ya, awak-awak. Dr. Imam tiga tau. Dah tiga, 15. Jadi orang tu salah ni wisa. Nak patut sang Dr. Imam tu pakai baju tu. Baju baju Melayu biru tu. Wisa tiga tu Dr. Imam. Jadi yang ni dah ingat, dia wisa juga. Jadi orang lain balik belaka, dah tak iman untuk main talambur lagi, tak boleh. Jadi tuan Allah kata, mana tak iman? Dua lagi tak? Nah lah, tak sahaja jadi gitu dah, saya buat gitu. Orang beri tiga, beri lima, wisa tak beri, kira straight. Haa. Dah biar kita tak imam pun. Nampak? Haa. Rawi kita ambil. Kita kata. Kalau jadi tak imam banyak, rawi piti. Ada. Kalau kita ambil, ada. Kita tak ambil. Faham? Haa. Tak ambil kita ambil. Nampak? Tapi dah lari. Tunggu dah sekali-kali. Turun-turun. Nak kerja. Baca talqin ni tu kak. Sebab tu kita malas baca talqin ni. Dulu baca talqin lah. Tolong orang. Faham tak? Haa. Jadi orang bukan nak jadi baca talqin sangat. Nak mula baca talqin anak-beranak je lah. Eh? Jadi bila orang tengok orang ni suruh. Ni, lama-lama jadi maju dah pulak baca talqin. Jadi orang panggil kat mana tu baca talqin. Tu baca. Oh benar-benar. Faham? Ha, pagi tu semua benar. Jadi bila sudah baca, kita tak tunggu situ. Sudah baca talqin, balik lah. Jiru, cok lagi tu. Jadi kalau dia dakwi, kali dia bola kotak kan. Kain pelekat. Kain pelekat je. Bukan kasut kerok. Kain pelekat je. Nama kau. Nah? Dia buku dengan kertas surat khabar. Pasal kita tahu tu masih kita ambil. Nah, sudah tu dia puwi. Memang kita ambil balik. Eh? Tapi kalau kita sudah. Kita balik. Dia tak puwi. Tinggal situ lah. Tak ada hal. Nama kau. Kita tak ada usia tu. Ni tak tunggu situ. Sudah jiru kau tak puwi. Tak imam. Duduk situ. Wah. Buat muka ledih. tak imam tak beri gitu, ha beri masih dah. Jangan awak kemang ah, kita tak imam ah, bapak orang dah kan. Tak ah, dak wi sudah ha, kalau ada rezeki juga kat rumah kadang gaya pelekat. Nah, bukanlah paling 15,000 sudah. Ada wi selalu tak ada cecuk lagi elu. Jangan awak lambat itu awak lambat. Ah, tak ada wi. Nah, wah serik dah. Nah. Jangan ni. Orang BBT tak ada masalah. Ada orang kata dah kalau orang BBT kita mengajar, maka orang tu terang-terang tak ada ikhlas kalau dia ambil BBT. Ha, orang ni setan. Nampak? Yang kata gitu. Neh? Ha. Imam Syafi'i ambil BBT. Dia mengajar. Tahu tak? Khalifah suruh Imam Syafi'i mengajar. Nak dengar orang kata sedap kan? Panggil. Dia pun mengajar di masjid. Imam Syafi'i. Bukan Haji Syafi'i. Kau tiada tu. Bukan. Imam Syafi'i. Nampak? Lepas ngajar Khalifawi 20 ribu dinar. Bukan 20. Ya. Ambil. Dia tak niat nak itih. Tapi Khalifawi dia ambil. Dia jangan kita nak itih. Ngajar nak itih. Nak? Ha. Dakwi itih tak hari. Mana ustaz tu lama tak hari? Dakwi dah. Nampak? Ha. Hari tu ceramah kali di Kuantan. Jadi kita ngajar di Masjid Cenderawasih. Situ 2 jam lah situ ngajar, 1 jam 45. Jadi rancangannya lepas tu di ceramah di Baluk, di Besarok. Nak? Ha, di Baluk lah, di Baluk. Ceramah politik. Dijemput kat kita lagi. Kita tak pergi ceramah-ceramah ni. Jadi kita salah satu daripada 3 penceramah. Nak? Jadi dah lelah dah 2 jam dengan jogi. Gigi rupanya dah 3 orang, kita seorang kena ceramah 3 jam. Tak gitu pula. Jadi pelain dah pula. Dah apalah ceramah jugalah. Tak jadi ceramah. Jadi tazkirah. Yang mana kita gerti ceramah? Faham? Perang. Tengok kat kolor belah berti. Nak? Ha. Jadi lepas tu sesi bergambar lah. Pasal nak wicin dia mati. Bola sapu saya cedera hati. Salam. Nampak? Dengan ketua cawangan. Sangat lagi. Ambil gambar eh. Tak boleh lepas sangat. Ambil gambar. Tak. Sapu so gitu ni. Tak ada ambil lagi. Tidak uka. Tidak uka. Balik. Sapa ke Paka. Orang telefon. Ustaz eh. Minta maaf. Tadi buka fitih ni. Poster hok siapa hok lama ni. Ini kita betul. Jadi tu baru kita buka. Nah, tidak kita tak buka. Dia balik bola kotak rasuk ke. Supaya kat pergi bila kita nak belanja, kita buka, kita tak tahu ni masjid ni surah ni. Faham tak ni? Eh? Ha, jadi waktu ni cikgu buka, cikgu start buka. Cikgu buka lah. Siapa yang dua minggu lepas dah, tetek ni pokok jatuh, orang pergi lipat bola sapu pergi kita. Siap aku gambar. Ha, tu cerita ni. Nah. Ha. Tapi janganlah buat apa-apa kerana nak piti, jangan. Nah. Ha, ni belajar ni baru sekarang ni degree. Kek kira buat master pula, bagian wahyu, bagian syariah. Sahih dah aku boleh 3,000 lebih je ni. Tak ada-ada 2,500. Kalau sasta 1,700 nampak dah. Nah, ha, lepas tu pulung juga, pulung juga. Ngapa hadi, ngapa mata, ngapa sana. Jadi gaji iso. Ha, ni, lam yajid ra'ihatal jannah. Nabi kata, dak cium bau surga. Pulung sungguh-sungguh ilmu agama, supaya kaki bahan boleh pipi banyak. Dah, ha, jangan jadi gitu. Dan pertaruhan, pertaruhan ni maknanya saham. Zakhirah, saham. Ha, jadi saham dunia, saham akhirat. Saham dunia kita masuk, oh, 1,000, 2,000 juga masuk saham. Boleh. Ha, saham akhirat, afdal. Saham dunia, harus. Saham akhirat, garanti untung. Saham dunia, belum tentu. Kebanyakan, bom. Ha, kebanyakan. Lepas tu berhati-hati. Bukan maknanya mengharamkan saham tau. Ada ustaz yang ajar saham haram belaka. Ada gitu. Main pukul locong itu. Maknanya kita berhati-hati. Nak masuk saham dah lagi. Nah, itu muamalah. Tapi jangan gaduh. Siapa benda yang haram pun nampak tak haram dah. Kerana tamak punya pasal. Sebab dan masuk itu, kita kemah masuk dah. Bulan-bulan masuk. Untung sama. Tiba-tiba ada ustaz untuk guru kata haram. Kita dah nak terima dah pendapat tu. Pasal sebati dah jiwa kita makan hak haram. Jadi berhati-hati. Nak? Ha. Ada orang tu kita kata haram. Nak? Dia memang banyak yang masuk. Lebih kurang 5-6 ribu sebulan. Tak banyak mana. Lagi ke? Tapi kalau orang gana ni besar dah lah. 6 ribu sebulan, 5 ribu sebulan. Saham tu. Saham tu kita cek dalam internet haram belaka. Nak? Beberapa orang ustaz yang pakai muamalah, panel syariah pun tidak meluluskan. Kita pun royak ke dia haram. Nah, akhirnya dia kata kita deki. Takut dia senang. Siapa gitu punya? Takut dia senang. Ha, itulah. Sebab apa? Sebab kalau sebelum kita masuk, dengar haram lain. Tapi dan kemah dah masuk nak pulang ke kita, dengar haram ia jadi lain. Faham tak? Ha, itu berjaga. Sebab dan makan haram, fannaru awlabih. Hak layaknya neraka. Nah. Eh? Ha, semayang Tuhan tak terima lelah saja. Jadi, kalau saham akhirat ni, pahala tu lah. Ada mulut cakap kebajikan. Ada tangan buat tolong orang. Ada kaki melangkah ke masjid ke surau. Nah, ada piti sumbangan tabung perjuangan Palestin. Ah, umpamanya. Ah, tu skema tu saham akhirat. Saham akhirat ni garanti tu. Allah sebut dalam Quran, tijaratan lan tabur. Tijaratan maknanya skim perniagaan lan tabur. Lan ni maknanya nafi istikbar. Kalau orang ngaji ilmu kalimah. Maknanya akan datang. Ini akhirat kayak gini. Garanti tidak rugi. Lantabut tidak akan rugi sama sekali. Dia tak akan rugi maknanya untung. Untung lah. Nah, bukan tak akan rugi tapi tak untung. Mana-mana untung lah. Jadi kita buatlah apa saja. Hak dunia ni banyak dah kita kata. Hak bagian akhirat. Masing-masing punya saham. Nah, ha, orang ni bagi yang wis sumbangan masjid kalau pergi surau abu sama seri dua yang lah kotak saham akhirat. Orang ni jumpa orang minta sedekah wis 5 riyal. Nah, ha, orang ni wis tupang orang tengok orang pergi jalan pocik lagi pasar eh, naik dengan kita saham akhirat banyak benda. Nah, ha, orang ni dia pergi candak bahan 100 kilo duduk atas kandang ambil 20 kilo. Nah, ha, dia pergi makan ke Tok Imam Tok Bilal sekali. Nah, setum telur ni dok kat 15,000 kilo daripada budak cadang. Bersekoh haram dah orang isu kan lagi. Nampak? Ha, tu masa kata kut lagu tu. Nah, dia ada sama hak bagian kebajikan. Tengok ni, dia dah budak ni ngaji mana dia tiga orang sama dengan eh? Ngaji pondok pakcik A. Ha, ambil 10 ya orang. Saham akhirat. Nampak? Ha. Masing-masing kan? Pada hari yang tiada memberi manfaat harta dan anak buah, malaikat orang datang akan Allah dengan hadiah sejahtera. Akhirat ni kita dengar sama dah, memang tak memberi manfaat anak dan harta benda. Harta kita ni setakat ni, sebenarnya harta ni pinjaman. Allah beri pinjam ke ayah kita tu. Tanah kalau kita duduk di dunia. Ha. Dan lepas tu ayah kita mati, beri pinjam ke kita pula. Ha. Jadi kita mati, beri pinjam ke anak pula. Tanah tu le, bukan tanah hak kaki kita tu beli Jepun itu alik bus ini. Kan, tanah situ le. Zaman daripada zaman Hang Lipur itu. Nampak? Tanah hak kita duduk di ni, di Kijing. Tapi Tuhan beri pinjam. Setekak, setekak, setekak, setekak, setekak pinjam. Nak? Ha. Kaki pinjam ke anak kita pula. Anak kita mati, pinjam ke cucu pula. Turun, turun, turun. Cucu juga kau orang pula. Ha, dia main situ. Dah? Ha, jadi bukanlah hak kita. Sebab hak kita mana? Dua saja. Hijau dan putih. Faham? Itulah hak kita. Kereta hak orang. Kita mati, kereta kita, nama gerang nama kita. Bubu hak nama orang hidup. Kau boleh buat nama orang mati? Tak boleh. Kau beli kereta baru esok. Stay. Proton wajah. Faham? Ha, lepas tu nama nak buat IC, minta IC eh, kalau nak masuk nama, beli cash tau. Potong stay. Kita pun beli IC, ni nama. Dan ni nama siapa? Nama mak kita mati dah. Nak buat nama dia boleh tak? Tak boleh, mati dah bawah. Kena tukar. Itu orang hidup saja. Jadi semua harta tu tak salah. Bila cara kita dapatnya tidak salah. Kalau dapat cara tak salah, barulah berdosa kita, haram kita. Nah, tapi cara tak salah, tak apa. Tapi ingat, walaupun harta mu halal, dengan mutu kelauk mu, dengan candak mu, dengan serik mu, dengan tendok mu, dengan paper mu, dengan injin 15 kuda ke apa tak kira. Dengan dangan mu, dengan rumah mu, dengan banglo mu, tinggal belaka. Ha. Dan kita bawa benda dua saja. Green and white. Warna putih se, warna hijau se. Tolak. Tengok orang mati ni, dia kapang kain warna putih. Nabi kata ilbasu min siyabikumul bayad, sunat kamu pakai pakaian berwarna putih. Wakafinu fiha mautaku, dan bila ada orang mati di kalangan kamu, kapang dalam warna putih. Siap kapang buku sekelak nisan. Kita tu jadi sekelak nisan, faham? Jeruk sini se, buat kat tekak se, kat perut se, kat punggung se, kat kaki se. Nah, tepung uku. Nampak? Lepas tu apa? Lembek dia. Satu ke daun pisang? Daun pisang. Kita dah ada daun cetong, set kapung, daun pisang. Dah ada mu patut orang kaya, datuk-datuk. Daun strawberry, ya bos. Dah mu orang kaya, sebab apa daun pisang juga. Faham? Ah, tu lah. Jadi putih bubuh atas hijau. Ha. Nampak lagi? Faham lagi cara nak kenal tu? Faham tak apa? Ha. Mana itulah tempat kita balik. Siapa-siapa pun gitulah. Nah, daun pisang sahaja. Habis-habis je. Nampak? Eh, dah kereta lah awak. Kereta. Ayah kita minat nak kereta ni. Potong wirak ni. Tiung sama kering. Ha, tak? Malam-malam konyol kering. Ezoh tiung. Tak boleh bawa. Ezoh saja dia bawa. Tak muat. Secara tak boleh kau. Spoiler kau tak kau. Dua tu boleh. Kain putih. Kain pisang. Nampak? Patu lah. Cengok balik kembah lalu bang. Tebal kembah. Nak? Buka-muka sikit. Buat patah ke. Tidur situ lah. Ada fiti banyak tak apa lah. Ada saham banyak. Nah, kena cayang kat sana. Tak ada semayang, tak ada berusaha, tak ada lakak, tak ada haji, tak ada syahadat. Ni orang lawan Islam pula, balik awal terus. Jangan lawan Islam. Masalah pasti, pasti lah. Tapi jangan lawan Islam. Tu tak cari makan lah tu. Nampak? Tu bak cari makan. Tidak dah lagi projek. Nah, dah lagi projek. Ramai orang kerja kita nak ni pula ke dia. Nak? Awak-awak kerja ada anak bini belaka. Nak? Jangan sapa meruk. Nampak? Kalau tak kita orang Islam, bila Islam, kena sokong Islam. Nah. Wa ilhaman lisawabi wa ma taufiki illa billahil aliyil azim. Dan aku harapkan diilhamkan bagi jalan yang betul. Dan tiada aku mempunyai dapat kuasa memul... memulai dan menyudahkan risalah ini dan membetulkan atas tauhid menaikkan dengan Allah Tuhan yang maha tinggi dan maha besar. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyil azim. Dan tiada ada daya dan upaya bagiku melainkan dengan Allah yang ali, yang tinggi lagi azim. Kita berhenti kat tu. Dia sambung di masjid Rumuda, babu fil aqidah, masuk bab aqidah. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan ni. Soalan pertama, saya semayang baca surah Iqra, akhir surah itu patut kena sujud tilawah, tapi oleh sebab sujud terakhir sujud rukun, bagaimana nak sujud tilawah dalam surah ini bagi yang selalu sedang bersembahyang? Ha, baik. Dia semayang, dia baca surah Iqra. Surah Iqra wasjud waqtal itu maknanya situ salah satu tempat yang sunat sujud sejadah. Patut kita nak sujud sejadah ke tak? Patut sujud sejadah ke tidak? Jawabnya sujud sejadah pada hujung surah Iqra ini sunat. Faham? Neh? Ah, ha, sunat. Kata setengah ulama mazhab Syafi'i juga harus. Tapi pendapat yang ramainya sunat. Inilah 14 tempat yang sunat. Jadi biasa tu imam baca Iqra dia sujud tak? Tak lah situ. Neh? Ha, jadi tak sujud. Jadi tak sujud tak berasa pun. Tak ada masalah lah. Jadi siapa yang sujud sunat. Neh? Ha, dia tak ada masalah. Kalau sujud naik bangun sunat. Berhenti sekejap. Baru rokok. Neh? Ha. Saya mandi angkat hadap so. Dalam masa mandi saya gosok kemaluan dengan tangan. Ha. Tidak berlapis. Adakah selesai mandi itu kena angkat hadas kecil pula bagi yang hendak semayang? Atau tak payah angkat hadas kecil lagi? Ha, baik. Dia mandi hadas. Mandi hadas ni mandi hadas so lah. Eh? Jadi masing-masing mandi tu dia gonyoh kemaluan ni. Jadi dia pegang dengan tangan. Bila pegang dengan tangan itu kena ambil wuduk pula lagi. Ha, dengar boleh. Ada kalanya kita mandi tak payah ambil wuduk. Ada kalanya kita mandi wajib kena ambil wuduk. Baik, mandi yang tidak payah ambil wuduk. Mandi saja sudah memadai untuk sembahyang. Iaitu kita mandi dan tidak membuat perkara yang membatalkan wuduk. Faham? Ha, kita mandi dan kita tidak cing. Kita tidak setuh perempuan, kita tidak tidur. Nah, ha, tidak ketuk umpamanya. Tidak pegang kemaluan, maka mandi itu memada untuk kita mengerjakan semayang. Tak wajib ambil wuduk. Rasulullah ambil wuduk dulu baru mandi junub. Kita tak apa, mandi junub dulu ke dia ambil wuduk. Tapi soalan ni dia, dia nak ambil mandi saja, tak mahu ambil wuduk. Tapi dalam mandi dia pergi gosok kemaluan dia. Nampak? Ha, jadi kena ambil wuduk pula. Kedak dah. Dengar molek. Berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i atas dua pendapat. Pendapat yang pertama, nampak, selama mana kita tak habis lagi mandi kita tu tak selesai lagi, maka tidak membatalkan wuduk dengan menyentuh kemaluan. Pendapat yang kedua, dia kena tak habis lagi pun selepas daripada niat mengangkat hadas setuh kemaluan batal wuduk. Nampak? Ha, yang tak batal ni sebelum niat mandi. Pergi jauh jamah dulu. Baru niat mandi. Neh? Tapi dah lepas niat, setengah maluang batal wuduk. Mandi sah, wuduk je batal. Nak semayang kena ambil wuduk. Hak ringan pendapat kedua. Selama lagi tak selesai lagi mandi, dah tak rasa lagi sekian tubuh. Katakan dia jiru bagi atas jiru belaka dah. Kaki tak rasa lagi. Digi gonyok kemaluang. Tak batal wuduk. Habis dah selesai suti tubuh mandi, rata dah. Terakak dah hadah. Jamuh kemaluan baru batal wudu. Nampak ke? Ha, jadi nak amal dua-dua boleh belaka. Dan nak boleh, nak boleh ambil wudu pula lepas jamuh kemaluan ni. Dan nak senang, nak senang jamuh dah. Tapi kasar jamuh yang membatalkan. Yang membatalkan tapak tangan saja. Gonyoh dengan benda lain boleh. Tu dengan orang gaul seming boleh. Bagaimana tak ada masalah. Dia tak mesti dengan tangan lah. Ha, masuk sarung tangan boleh. Sarung tangan welding. Gonyoh tak ada apa-apa. Tak ada sarung tangan tak datang tau. Faham? Belakang tangan. Belakang ni batal. Ha, gonyoh. Dia 3 minggu tak batal. Faham tak? Ha, yang batal ni. Baru batal. Ne? Ha. soalan yang seterusnya. Boleh tak pakat hantaran? Dia pakat hantaran. 5,000 hantaran tu laki 3,000, puan 2,000. Boleh tak bagi duit kopi ke polis? Boleh tak perempuan potong kuku rambut masa datang haid? Ha ni parok ni. Baik. Mas kahwin 5,000. Hak laki wi 3, hak puan 2,000. Nampak? Jawabnya tak boleh. Malaikat hak laki-laki tu pinjam daripada perempuan 2,000. Dan dia wajib membayar balik. Nampak? Kerana mas kahwin ni adalah harta suami yang diberi kepada isteri. Nampak? Wa atuhunna sadaqatihinna nihlah. Hendaklah kamu suami beri harta kamu sebagai mas kahwin yang wajib kepada bini kamu. Ha, dan ni harta kamu. Ni ambil harta bini, wi ke bini. Jadi yang? Tak jadi. Jadi wajib kena bayar balik. Malaikat dia pakat gini. Saya tak ada duit ni, lawa mak awak minta 5,000. Jadi guna ya? Ada 3,000 eh. Tak apalah abang. Saya hadiah duit saya. 2,000 ringgit. Jadi milik hak laki dah. Jadi bayar 5,000. So. Nampak ni? Kalau tidak, jadi bermain-main dengan Al-Quran. Hukum Quran ni. Hantaran hamas kahwin ni hukum Quran. Mana boleh buat lolok itu? Nampak? Jangan buat lolok itu. Mak cek paling 5,000. Awek dia kata lewa sekolah. Digat ikan silah tak main sekolah. 5,000 buat gitu 500 tau. Nah, bukan nak mesti mahal ni ikut-ikut korang. 5,000 lah. 7,000 lah. Lepas tu ikut pandai lah. Nah, ikut pandai. Dah berapa makcik ni? Ikut pandai lah. Nah, bila dengar ikut pandai, ada-ada orang. Tanya orang sini-sini, orang nikah berapa sini? Oh, kerja ni dalam 4,000 lah. 4,000 ikut pandai. Takkan kau anda, kau anda saya nak beri 8% ni makcik. Tak ada gitu, orang reti bahasa kau. Nah, ni 5,000 puan. Nanak tak ada. Nanak tak ada. Mandi junuk tak reti. Tak. Kuru macam kerong. 5,000. 5,000 ni apa hadis? 1,000 hadis dalam dada. Baru 5,000. Apa Quran? 7,000. Apa Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Apa Quran pula? 12,000. Ha, mana siapa? Nah, 8,000. Apa 8,000? Eh, masakan tradisional western boleh buat raja. Jepun boleh sushi. Faham? Ha, baru mana siapa? Pandai jahit. Baru tinggi mas kahwin. Mana siapa? Ha? Pandai jahit boleh buat baju Melayu. Melayu pula Melayu sikit musang. Nampak? Ha, teluk Belanga, teluk Lipat. Boleh buat raja. Nah, ha. Baju apa benda? Baju moden boleh buat. Tracksuit pandai jahit. Nah, ha, boleh buat. Baju kok boleh buat ni. Pandai jahit kalau gitu. Dan masakan tradisional boleh. Kuih tamisari boleh. Lokli, beranak, beromak. Kuih skoci boleh buat belaka. Nah, mana sabar. Western boleh. Ni boleh. Chicken chop boleh. Ayam kecok pun boleh. Boleh belaka. Baru mana sabar 5,000. Ni cocok jarum. Cocok kat ni. Nak cocok jarum meseng. Tak uti. Laki boleh kain kat ni, pikul kan mati, boleh kain pelekat. Dah tak reti nak jahit lagi, suruh bini jahit. Jadi kain tinjung. Hipung habis sini. Faham tak? 5,000 bawah mas kahwin. Pasal apa? Oh, lulus SPM. 5,000. Buat nasi goreng jadi wajib. Buat benda tu, Mak. Nasi goreng, bang. Ketang. Baru nikah 2 hari. Awet. Dah pun kumpuin. Ketang. Tebok nak bola pinggang, tak jatuh. Lekat ni sodek. Goreng nasi goreng. Lalah kokok gitu. Nasi goreng. Ada ni. Budak-budak puan Allah. Bodoh tu. Tengok zaman mak kita itu. Pandai belakang. Nanak lah, bitulah, jahit lah apa. Berapa iya kan? 300 eh. Ha. Ini paling 5,000. Ketuk masuk kohong. Boleh tak bagi duit kopi kepada polis? Boleh. Belanja kopi. Tapi kalau bawa duit kopi tu mana rasuah tak boleh. Nah, tapi kalau belanja kopi boleh. Nah, jumpa kopra-kopra main. Kita belanja kopi. Nah, tak apa tu belanja kopi. Nah, tapi kalau duit kopi ni mana rasuah tak boleh. Nampak? Orang perempuan potong kuku, potong rambut ketika haid. Boleh. Potong kepala boleh. Tak salah. Ini pendapat yang muktamad, tidak dihalang atau dimak. Tiada larangan kata wanita yang dalam haid memotong kuku ataupun rambut. Kerana tidak ada sebarang hadis yang melarangnya. Dia yang kata maknanya makruh, patu kau dhaif, kau itu lemah. Faham tak? Pendapat ada pendapat tapi lemah. Neh, bukan pendapat yang kuat. Ha, di sisi ulama-ulama. Itu perkataan Imam Nawawi, dia kata. Jumhur ulama tak larang. Boleh potong, tak ada masalah. Dulu saya pernah mencuri, bukan seorang amatlah kalau curi ni. Jadi saya takut nak berdepan dengan tuan untuk minta maaf dan bayar balik duit dan barang yang saya curi. Jadi boleh tak saya hitung kau dah mana duit dan barang yang saya curi dulu kemudian letak di masjid? Tak boleh. Dulu dia curi. Alah, ni curi dulu. Orang sebelah rumah dia je. Dia curi katakan buah pelang. Nah, dia orang sebelah rumah balik raya kampung. Balik besuk tu. Dia asal orang kijar. Hak ni orang besuk asal. Jadi, bila hak ni balik kampung ni faham buah pelang. Pelang pula pelang dia. Pelang epal tu. Nah, dah sutir dua riak pun sutir tu. Dia faham sekali. Nah, jadi, dia ni dengar nyesal. Jadi, nak pulang balik. Harga tu. Nilai dia ni. Mu ingat ambil itu berapa tih? 10 tih saja. Kita tanya kedai. Kalau 10 tih, banyak berapa riak? Kedai rasa 13 riak pun. Maka 13 riak tu kita nak letak surat, tak sah. Dia kena wikir daripada tuang dia. Mana boleh kita letak surat? Ramai kita letak surat. Pulang balik ke tuang dia. Nah, dengar baik. Yang pertama, taubat dulu. Menyesal lah. Yang kedua, pulang balik. Pulang balik, barang memang tak ada dah. Pasal buah pelang. Kalau barang ada lagi, kena pulang balik. Kerihnya ke, memang hilap asyik tu, kena pulang balik. Nah, jadi, duit itu mesti dihantar kepada tuang dia. Kemudian ulama pula berbeza pendapat. Imam Ghazali ada sebut dalam satu pendapat, dia kena sebut. Ni saya ganti balik duit, saya curi buah pelang hari tu. Nampak? Kena kata gitu. Pati Imam Ghazali kata, kalau kita tak berani nak kata, kalau kata gitu jadi balok. Kalau kata gitu jadi fitnah. Kalau kita kata gitu jadi mengamuk dan sebagainya. Nah, yang baik kawan jadi tak kawan dah. Maka tak apa kita kata ini sebagai bayar hutang yang saya lupa dah. Yang saya ingat saya hutang awak 13 ya. Ini hak awak. Tapi saya lupa macam mana cara saya hutang awak. Ataupun lain-lain yang menunjukkan kita ni serah duit kepada dia. Nampak? Neh, gitulah caranya. Dah yang katalah curi. Neh, kata curi lapuk. Dia kata tak kepala kita pula. Dah, pecah kepala kita. Apa hukum seorang itu percaya pada bomoh? Adakah tok bomoh itu bodoh? Atau orang yang mempercayai bomoh itu bodoh? Atau kedua-duanya bodoh? Tak sangat kamu ni. Apa hukum peniaga peralatan perkahwinan seperti pelamin? Baik. Dia kata hukum percaya pada bomoh. Siapa hok bodoh? Tok bomoh ke orang percaya ke dia? Jawabnya, tidak salah percaya kepada bomoh jikalau berkena pada tempatnya. Nah, Tok bomoh tu memberitahu perkara yang tidak haram pada syarak. Tak apa, kita percaya. Nah, kita jumpa Tok bomoh. Nah, pasal marang. Kalau Tok bomoh lama tak jumpa. Apa orang dah anak ke ni? Tok bomoh kata 8 orang dah. Kita percaya 8 orang. Dah siap? Tak lah, tu contoh benda-benda. Takkan Tok bomoh kata dah percaya belakang. Yang tak dicaya ni Tok bomoh mengatakan perkara yang gaib. Situ tak dicaya. Nah, orang yang ambil barangmu ni orang begini. Tak jauh dekat yang kena ngebelah makmu balik ni. Nampak? Tak caya tengok dalam keti. Nah, hak tu tak boleh. Dia panggil kahin. Kalau betul, jin mari kabur. Nah, la ya'lamul ghaiba illallah. Tak mengetahui yang gaib melainkan Allah dan nabi-nabi. Nabi-nabi ni dengan wahyu juga. Jadi kalau siapa tok bomoh maknanya mengkabur perkara gaib, kita pergi caya syirik. Tok bomoh bukan salah. Bomoh ni sebenarnya orang yang mengamalkan perbuatan. Tapi kita salah faham, modern sangat kita, bomoh ni kita kira jahat. No, bomoh dah salah. Bomoh ni panggilan doktor bagi orang Melayu. Doktor tu bomoh lah. Tapi kalau terjemah panggilan Melayu lama. Arab panggil tabib, Melayu panggil doktor. Orang Putih panggil doktor, Melayu panggil bomo. Nampak? Kalau belah watak Arab tidak ada orang bagi dukung. Bapa panggil tabib sebab dia kerjanya buat 4 orang. Bapa panggil doktor, kerja buat 4 orang. Duduk negeri orang Putih panggil doktor. Bapa panggil Tok Ramah, buat 4 orang. Nampak? Saya Tok Ramah ni kerja pasang mozek. Berapa orang belaka? Jadi berapa orang belaka? Jadi kalau sebut Tok Ramah, tak salah. Tok Ramah ni orang kerja berapa orang? Doktor berapa orang? Tabib bahasa Arab, berapa orang ni? Pertama je. Sini berapa orang ni kok? Jadi yang kata tak boleh ni kalau dia berobat benda haram. Baru tak boleh. Dah kalau doktor pun haram. Kalau doktor tu berobat cara haram. Ambil air mani daripada suami. Oleh kerana tak jadi anak ni. Payah dengan anak mengandung berobat cara moden. Di Singapura ada buat. Ambil mani suami. Nampak? Dengan suntikan. Kemudian cantum benih. Hidupkan dia dalam perut ibu orang lain. Bukan bini dia. Ibu tumpang. Cara ni Tok Roma tak erti. Ni moden punya doktor. Nampak? Bila maknanya bernyawa. Nampak? Bila senyawa molek. Dipindahkan balik pada rahim isteri hak dia nikah. Cara ni haram di sisi syarak. Ni bukan bomo moden. Haram juga. Nampak? Jadi bukanlah haram ni maknanya bomo. Atau bila sebut doktor ni maknanya molek. Tak. Peraturan kena ada juga. Ukur syarak kena ikut. Cara moden ni doktor dah ikut ukur syarak haram. Ikut ukur syarak Tok Bama harus. Tok Bama harus guna pula. Dah dia molek dia mari dia japi. Japi guna japi haram. Hei. Siapa kata haram japi? Japi ni kita menyebut ayat-ayat. Nampak? Ke atas pesakit. Itu panggil jampi. Kalau ayat itu Quran dan hadis atau zikir. Maka jampi itu harus. Kalau ayat itu yang ayat toca. Ayat yang pelik-pelik dubik. Haram. Yang kita tak faham maksud. Nampak? Cuma orang panggil doktor. Kalau panggil tu Omar, komang. Tak cari pergi jumpa doktor esok. Nampak? Masuklah jabat. Kata-kata. Haji Abdul Rahman. Mana? Masuk. Pergi sebuah ni. Apa khabar Tok Omar? Doktor belebihan. Dia ngaji solia. Kita pergi panggil Tok Omar. Doktor tu bodoh. Doktor tu bahasa orang Putih. Bahasa Melayu Tok Omar. Mana kerja buat-buat orang. Tapi kita Melayu ni tak terikut-ikut. Hak betulnya doktor lah. Tok Omar doktor. Ini orang panggil Messi. Bagi yang beranak. Dulu panggil Tok Bidang. Tok Bidang dulu ni. Terima kasih spek duduk celah ni. Tok Bidang. Sama belakang kerja sama. Nak beranak orang. Jadi kalau kita percaya hak pelik-pelik. Main pakai korok keri. Main pakai keri. Keri boleh joget. Berobat. Mereka tunjuk dulu. Ramai nak buat baik tunjuk dulu. Apa baik kisah. Hakum bubur tangan je. Ganja habis orang. Nampak macam. Musim ligat keri. Dah siapa tak mau berobat. Waktu cuy. Pau. Memang cuy kawan ni dah. Musim keri ni. Tak. Naik tangi. Tak. Memang semangat nak berobat. Jin tu kan ambil. Jin ambil pusing. Pangka kita. Dah kita mana nampak jin. Bukan jin sasuting. Jin tu. Jin angin tu. Nampak? Jadi semangat nak berabak tu. 100. 200. Dia letak barang dapur ni. Jin mari letak dulu. Dia kata ada barang ni. Belakang gerobok ikan suri. Kaki belah kanan belakang. Dia kata ada sungguh dalam supik. Mari atas dah tak ni. Jin barakah. Mari atas. Tapi tak payah gitu. Tengok keri, serung dah musim. Dah tak ada orang pegang boleh musim. Tak serung kita. Memang akulah. Ni memang bijak. Ni memang betul. Ligat musim. Lepas musim tung naik lekat di penjara. Faham? Jadi Nabi kata, man atakahinan lam yukbal salatuhu 40 laila. Siapa yang pergi kepada bomo bukan bomo yang berobat biasa. Bomo yang boleh cerita barang raib. Faham baik? Dipanggil kahin. Bukan bomo biasa. Bomo yang boleh cerita, yang pelik-pelik, yang barang raib tak berlaku lagi boleh kabar dah. Maka tak terima semayang 40 hari. Nah. Ha. Hukum menjaga alat-alat perkahwinan seperti pelami harus, tak ada masalah. Dah pelami itu dah haram. Dah haram pelami. Pelami haram dah. Bukan arak, arak haram. Dah pelami dia. Pelami kursi dia duduk. Dah salah duduk atas pelami. Dah haram apa tu duduk haram. Dah tu orang sanding yang pergi sanding tu apa? Nampak tak? Ha, kalau dia sanding tu orang balik belakang hidup satu duduk. Keluarga saja nak tengok. Haram tak? Dah haram. Ha, bila dah, dah haram. Cuma sunat lah bila kita ni kabur ke dia sanding nak sorak depan orang ramai dia. Ha. Pasal kita nega ada kait-kait juga dengan barang sanding ni. Takut sanding tu bawa pada hak haram. Nak? Ha, pesan sepatutnya gitu. Batal dah ismayah saya dengan ayah tiri suami saya. Mertua tiri. Mertua tiri. Batal lah. Ha? Kita ada, kita orang puang ada suami. Suami kita ada ayah. Ayah tiri. Ayah tiri kita, mak kita, mak suami kita nikah dengan lelaki baru pula. Eh? Kita orang puan. Kalau kita cerai dengan tu boleh nikah tak dengan ayah tiri tadi? Eh? Mertua tiri boleh tak? Eh? Tak boleh. Boleh ha. Ha, bila boleh tak batal, batal lah ismayang. Apakah kena hukum kenduri akikah dimakan oleh tetamu ke Islam? Kenapa yang utama dalam mazhab Syafi'i, daging korban, daging akikah tidak diberi kepada orang kafir. Dan mari makan juga sesuai akak. Bagian daging daging akikah. Akak daging lain. Tak ada masalah. Sebab kita ramai kawan-kawan orang kafir kan. Beli daging pasal sekelok bagian tu. Nah, ini bagian ni, ni acau mari pergi buat ni. Sebab ni bagian daging akikah, daging ibadah. Nah, awak itu senang kan. Tak payah kan. Bawa anak-anak ke masjid memang baik, tapi anak-anak dibiar tanpa kawalan, bising bangun, buat ganggu pada ahli jemaah. Apa hukumnya kanak-kanak itu kepada ibu tersebut? Kalau larang ditegur takut tersinggung hati. Jadi apakah cara terbaik? Jawabnya tegurlah dulu, laranglah dulu. Dia takut saja, dah jangan takut. Bila siapa-siapa pun dia tengok ada budak bising, dia larang budak tu bising. Tak saya kata, kan aku larangkan mak dia marah. Tak saya kata gitu. Larang dulu. Nah. Ha. Yang sebenarnya ibu bapa kalau bawa anak, iaitu anak-anak yang sudah mumayis. Mumayis ni macam gini ya. Ketidak duduk melek tu mumayis. Kalau tak mumayis tu mengakak tak kena, tak kena, tak kena. Faham tak? Ada seorang dia tengah jaman ni, sabar nak teman dia dulu. Faham tak? Ha. Jadi bila tidak mumayis dan anak itu buah, maka orang yang membawa itu wajib jaganya. Dia yang wajib jaga. Jadi tak menyusahkan orang. Jangan bawa anak buah. Nak, dia tak jaga. Dan bukan saja di masjid sebenarnya. Di mana-mana. Di jalan rumah orang juga kita kena cam. Kalau anak kita ni jenis maknanya Superman. Nampak? Kita jangan lepas. Boleh bawa pergi rumah orang? Pegang boleh. Sebab ada jenis pergi rumah orang. Nano sungguh. Tiga beradik. Itu dia mari di rumah. Bukan rumah. Itu rumah mak. Nah. Jadi tiga orang mari, tiga beradik ni dekat-dekat ayah mu. Superman, Spiderman, JKK man. Maknanya memang nano sungguh. Mari tu masuk ruang meja selalu. Tak tahu benda-benda ni. Masuk ruang meja tu. Jadi duk galik cakap dengan mak dia ni, dengan apa semua ni, dengan ayah dia. Ayah tak ada, mak saja. Nung pergi dapur nung. Main berebut pinggang. Ngurik pinggang. Lepas tu ambil sotek. Tunggulkan. Lepas tu sudah kerja lah. Nampak? Ha, dia buat dak gitu lah. Tuan rumah. Nih? Ha. Nye pusing dalam lasi. Lasi kan? Lasi. Lasi orang ribu-ribu lasi tu. Kan lasi jamai kan? Ni masuklah lasi dia pusing. Apa berkata weh lah. Berkata ni. Jadi hak kata hak tekan satu tu cabut habis. Nye pusing lah. Mak dah kata apa? Mak. Mak. Hangat. Sangat gitu lah. Haa tu. Bodoh punya mak. Tak ada lah. Jadi punah jahat ambil satu orang. Hak orang tak orang sipang. Pokok-pokok bunga basuh kecil. Ya. Bawa kat ruang tamu. Oh. Ni kutik habis butan. Oh. Haa nak sutih. Sutih. Kutik berkembur habis. Tak cakap lah cakap. Nak. Haa lah ke. Tu kata adik kata tunggu dapur. Tunggu dapur temui lalu. Lalu nak apa? Haa. Jadi dapat jadi gitu semua. Ni. Haa nangis. Nampak? Ila kapal menangis. Mari sangat. Kau kapal letih lagi. Dan depannya mak dia nampak. Nak sampai gitu semua. Susahnya tu orang rumah. Nak? Ha. Bukan salah budak. Salah mak. Tak kata benda. Tengok pusing nasib pun apa buat gitu. Gitu lah. Masa nak rembuk mak. Masa faham tak? Ha, dia nak cerita budak-budak. Budak dah salah. Mak dia tak kerti bahasa. Ha. Lepas tu senyap aduk. Bila marah-marah, kena menangis, cubit luar. Nah, tak apa, cubit luar senyap. Lepas tu balik lah, balik. Naik kereta balik. Rupa-rupanya, ni cebok habis ikan mah luar dalam ekor dia. Ni cebok habis buat atas ni. Berkapa arah ikan mah? Dah kerja mah. Dah ikan mah. Dah dua ekor 15 riyal mah. Dua ekor 15 riyal. Berapa ekor? Sekor dua dah selamat. Ni patut senyap, ni cebok buat atas tu. Ah ni cerita nak rayak budak-budak. Eh tak salah budak-budak. Dasar marah orang dasar nisah budak-budak gitu. Pesen dia. Mok tu. Nah. Ha. Jadi ni kita kok pancak. Ada orang tengah sujud jengi masuklah kain. Macam macam bujur. Tak ada cabut kain tak jeng kan tu. Nah. Ha. Budak-budak belum akhir balik berada dalam sah orang dewasa. Apakah hukumnya? Adakah putus sah? Jawabnya kadang-kadang putus, kadang-kadang tak putus sah. Lagu mana hak putus sah? Kita giata budak-budak tak balik sekali dengan orang yang balik dah. Maka jadi luput fadilat. Bukan putus sah. Luput fadilat 27. Nampak? Ha. Yang tak luput, yang tak luput fadilat gini. Dia orang tua duduk setengah sah. Lepas tu ada kosong setengah sah. Nak? Ada kosong lah pasal tak pernah dah. Mari budak-budak tak balik lagi. Jauh satu seorang, jauh dua seorang. Pergi duduk situ. Bila dia yang diduduk situ dan takbir dah, susah-susah. Ha? Nampak? Ha, biar situ. Situ tidak memutuskan sah. Kerana itu bukan kita yang atur. Dia yang mari duduk. Faham tak? Yang tak bolehnya kita pergi atur. Budak-budak bertengah, orang tua duduk belakang. Ha, baru duduk ni. Dia mari dah, susah kacau dia. Kalau dia tak takbir lagi, suruh duduk belakang. Dia takbir dah, kita bagi kapik je dia. Tak putus sah, tidak luput fadilat, kata ulama. Yang luput fadilat ni, kita pergi atur. Nabi kata, budak dah balik duduk belakang, kita pergi bus depan. Jadi pusing, hak Nabi kata. Barulah luput fadilat. Ha. Ada orang, dia bagi lewat. Budak tu tak salah, walaupun tak balik lagi. Pasal dia mari awal budak. Maka hidup sebelah kata tua. Dia pergi kat budak tu. Dia mari lewat, tak ada ramai, dia gulung kau tahu. Nampak? Dia ada budak tu kena tolak gitu. Dah, ambok tangan ni. Bagus budak. Jadi duduk kat ni pula, sarang diri. Haa, dia gelong. Dah, mu mari lewat. Mungkin tolak ni buat apa? Mu mari awal, ada muka tua. Nak? Haa, dah mari lewat. Biar dia duduk situ. Lain kali lain. Ya, bukan baru komat. Nanti lagi tolak budak tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ni bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.